Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ugfiruh wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati amalina wa yahdihillahu falamudillalah wa mayudlilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa melanjutkan tadabbur. Tapi saya ingin memberikan sesuatu yang penting dan baik buat kita semua. Saya pikir bagus kalau malam hari ini saya berbagi ilmu dan informasi kepada antum semua. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah gairah dan semangat berbisnis, semangat berekonomi, dan supaya semua jadi orang kaya gitu. Kan saya sering bilang, janganlah langsung ke akhirat dulu, keliling dunia dulu lah gitu. Ya, belum-belum berani mati-mati, belum keliling dunia kan gitu. Tapi kan untuk keliling dunia butuh ongkos. Ya. Nah. Kemarin saya kumpulkan dan buat forum nanya forum ekonomi dakwah. Ini hal penting kedua yang saya sedang kembangkan setelah Taubatan Nasuha di sini akibat gempa yang terjadi di Lombok. Saya perlu memberikan inspirasi kepada para tokoh dan selebritis yang selevel sama saya lah kira-kira begitu. Kayak Dude Herlino kan agak-agak mirip lah ya. Mirip pinang di belah dua, yang satu keinjak truk warnanya. Dan teman-temannya kemarin pada datang. Nah kali ini tentu program Lombok dan program Taubatan Nasuha di tingkat tokoh terus kita kembangkan. Jadi tim kita besok untuk membuat rumah juga akan kita mulai. Di atas lahan 1 hektar, nanti kalau pengungsi sudah pindah rumah, karena yang kita bikin rumahnya bukan rumah reot. Saya bilang kalau bikin rumah jangan cuma rumah layak, tapi rumah yang terlayak lah. Dengan budget-budget kira-kira 30 jutaan, kita bikin 100 rumah. Jadi kalau nanti mereka udah pindah, 100 rumah itu bisa jadi pasar tradisional, bisa jadi pesantren, bisa jadi sekolah. Ya. Kalau hasilnya baik kan lumayan, ada 100 lokal gitu. Di atas lahan 1 hektar itu. Nah, itu pola yang sedang saya kembangkan dalam dakwah. Nama perumahannya saya bilang bikin rumahnya rumah berkah berjamaah. Selain tentu nasihat-nasihat kepada para pemimpin, para tokoh, dakwah terus saya kembangkan. Nah, kenapa saya bikin forum ekonomi dakwah ini? Karena ada persoalan mendasar yang saya dapati di lapangan. Nah, mudah-mudahan kalian generasi muda ini khususnya ya bisa menangkap informasi ini dan bisa menjadi bagian daripada gerakan dakwah ekonomi agar ada ekonomi dakwah. Subtemanya saya fokuskan kepada kemarin itu penguatan ekonomi dakwah. Dakwah ini sebetulnya adalah awal sekaligus akhir dari sebuah misi hidup para nabi dan rasul yang harus kita ikuti. Awalnya dakwah, akhirnya juga dakwah. Ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pangan, militer, hanyalah salah satu instrumen dakwah. Jadi jangan sampai Anda yang sibuk kerja, Kemudian cara hidup kalian nggak mengikuti yang dicontohkan oleh orang-orang besar. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Zaman-zaman saya seperti antum waktu jomblo sakinah dulu. Dan sekarang bulan apa sekarang? September, bentar lagi Desember. Udah musim hujan lagi. Enak sendirian musim hujan kayak begini. Ber-ber-ber-ber-ber itu. Dulu saya bilang sama diri saya sendiri, untuk hidup saya yang cuma sekali ini, saya nggak mau cari cara hidup yang coba-coba. Saya selalu berulang-ulang katakan itu. Dan dulu memang karena saya didoktrin sama kiai saya, kalau kalian terpaksa jadi pegawai negeri, dulu doktrinnya kayak gitu. Kalau terpaksa jadi pegawai negeri, kok jadi pegawai negeri terpaksa sih gitu. Jadilah pegawai negeri yang baik gitu. Itu doktrinnya. Saya pikir saya ambil nilai positifnya saja. Bahwa berarti saya harus mandiri, saya harus berwirausaha, saya harus berjuang untuk memberikan yang terbaik. Kemudian akhirnya Allah temukan. Allah pertemukan saya kepada jalan hidup saya, yaitu dakwah. Tidak ada jalan hidup yang paling hebat kecuali dakwah ini. Makanya kemarin ada kadar akal mau menikah sesama mereka gitu kan. Pinter juga dia anggota Y-Elite, ngambilnya Kigen. Bagus juga sih saya lihat. Ngerti dia cari yang bagus gitu kan. Terus saya bilang, bangunlah keluarga dakwah. Nanti sesusah apapun ekonomi, jangan pernah resign dari dakwah ini. Sebab keluarga-keluarga yang tidak berjalan di jalan dakwah, itu hidupnya ya kelihatan mewah di keduniaannya, tetapi sebetulnya hampa. Bukanlah keluarga-keluarga yang penuh makna. Keluarga-keluarga yang dipenuhi dengan misi dakwah itu adalah keluarga-keluarga yang tidak akan pernah hina, tidak akan pernah kekurangan. Tidak. Mereka selalu mendapatkan kemudahan jalan hidupnya. Lindungan dari Allah yang memberikan rasa mawaddah di dalam hati dan mencurahkan rasa rahmah itu. Jadi nanti kalau cari calon buat 2000 berapa? Harus optimis, masih ada harapan 2018 gitu. Gara-gara saya panjang 2019, ikut 2019. Kayak orang gak punya pendirian. Ya. Tahun berapa? 2018. Kok kayaknya gak pede banget gitu. Kalau berharap tuh harus yakin sama Allah. Tahun berapa rencananya? 2000 berapa? 18. Yang di luar gak kedengeran 2000 berapa? 18. Bagus. Amin. Insya Allah malaikat-malaikat rahmat sudah mengirimkan jodohnya malam hari ini. Urusan ditolak, urusan lain. Ya. Hidup itu biasa kok kayak begitu. Kalau gak nolak ya, ditolak. Gak apa-apa. Dunia tak seluas daun kelor. Masih banyak harapan. Tetapi orang-orang berjalan di jalan dakwah itu selalu ada harapan. Karena gantungannya hanya kepada Allah. Dakwah itu apa sih? Sebelum itu, kenapa saya bicara tentang penguatan ekonomi dakwah ini? Ini. Watak dasar manusia terhadap materi, ya. Kenapa saya bicara ekonomi dakwah? saya mulai dari watak dasar manusia terhadap materi. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'am wal harf. Manusia itu instingnya memang cinta harta. Itu insting manusia. Ya enggak laki apalagi perempuan. Nah, insting inilah yang kemudian membuat manusia untuk melangkah kepada tahapan kedua. Jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Insting itu yang menggerakkan manusia. Nah, jadi nanti bedanya kalian satu sama lain adalah soal nafsunya ini aja. Ada yang kelasnya kelas keledai, ya keledai cuma bisa disuruh muat, nggak bisa komplain. Itu. Ada yang kelasnya kelas mungkin anjing pandai berburu tapi kasih majikan. Ada yang kelasnya juga harimau makan sendiri terus gitu. Kalau insting berburunya. Di sini nanti, ini ketika manusia dilihat dari sifat dasarnya cinta kepada harta, belum ada agama. Belum ada nilai-nilai agama di sini, apalagi dakwah belum ada. Nah, sifat ini yang kemudian bisa membuat manusia lebih sesat lagi. Kalau tidak ada agama yang membimbing dia dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Apa? Cinta berlebihan pada harta. Ayatnya mana? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Kemudian yuhibbul khair. Khair di dalam bahasa Al-Quran itu ya harta materi. Terlalu berlebihan. Cinta dia kepada materi. Ini watak dasar manusia kepada harta. Nah, dari sini, makanya menarik sekali untuk kita cermati, ya, kenapa sih ayat-ayat di dalam Al-Quran kalau terkait dengan infak, sedekah, zakat, itu selalu terkait dengan benefit, balasan dari Allah, iya gak? Ya, pada dasarnya manusia itu kikir dengan hartanya, itu dasarnya. Semua manusia. Jadi biasanya semakin kaya, semakin tambah kikir. Gitu. Itu manusia, tabiat dasar manusia. Sehingga filosofi dibalik kenapa ayat-ayat ini memotivasi untuk berinfak dan dikasih balasan supaya keluar dari kekikiran dirinya. Maka hati-hati Anda nih, saya kasih tahu ya, pencari uang itu, orang-orang yang hidupnya cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, ini orang hidupnya nggak pernah selesai. Kenapa? Duit itu kalau sedikit kurang, banyak nggak cukup. Ya, kalau saya tanya sama Anda, mungkin pertanyaan pertama, kalau uang sedikit pasti nggak cukup. Tapi kalau saya tanya, kalau lagi banyak, kurang, mungkin nggak bisa kali ya, karena kan bukan di kelas yang nomor dua barangkali. Ya. Sebanyak-banyaknya kita, gitu, kalau kita tanya sama orang konglomerat yang duitnya banyak, tetap aja kurang. Jadi pencari uang itu minimal nggak cukup, sedikit kurang, banyak, nggak cukup. Itu pencari uang itu. Mau kayak begitu. Sayangnya takdir Allah buat kita ini, ditakdirkan kita ini orang yang memang kikir dengan harta yang sudah kita peroleh. Penyebab kekikiran ini banyak faktor, nanti kita akan jelaskan. Tetapi kenapa ada ayat-ayat yang menggambarkan tentang benefit, ya, dari orang-orang yang berinfak, berzakat, dan bersedekah ini? Ya, mereka-mereka diajak oleh ayat untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pemberi rezeki, dan supaya mereka meyakini bahwa Allah lah sumber semuanya. Maksudnya, dengan harta orang itu bisa apa dan mau belanja apa, sebetulnya tidak mesti begitu. Semua adalah tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi rezeki. Baik, sampai di sini. Sehingga ada cerita menarik tentang Al-Laits. Al-Laits ini salah seorang dari kalangan sahabat yang kaya raya. Cucunya Al-Laits yang bernama Abdul Malik itu cerita bahwa kakeknya itu menurut bapaknya memang kaya raya. Kaya raya. Mungkin kalau dihitung dulu dengan penghasilan 20 ribu dinar, itu mungkin kalau sekarang saya nggak tahu kursnya itu, apalagi kalau kurs Indonesia ya. Diukur dengan zaman sekarang, sangat kaya raya. Katakanlah misalnya miliarder dulu lah. Tapi anehnya Al-Laits menurut si cucu yang diceritakan oleh ayahnya, seumur hidupnya tidak pernah menjadi wajib zakat. Dan seumur hidupnya nggak perlu mengeluarkan zakat. Kenapa kira-kira? Kenapa? Ini infak terus. Sebelum sampai nisab, jadi batas standar minimum berzakat, ya, katakanlah misalnya 45 juta rupiah, kalian bekerja, katakanlah gross, kalau dihitung gaji bulanan selama 12 bulan, 45 juta dibagi 12 berapa? 3.750.000 misalnya. Kalau ada yang gajinya segini, gross gitu ya, kotor, berarti dia udah wajib zakat nih misalnya. Tapi 3.750.000 di Jakarta lumayan juga lah ya. Kontrakan berapa? Kasih tahu dulu dong, kontrakan berapa? Hah? Satu setengah. Oke, biaya hidup. Sebulan. Biaya hidup berapa? Ya tergantung, pokoknya tergantung lu. Ya. Mau yang mana kira-kira? Per hari berapa kira-kira? Normal, 100 ribu. 3 juta. Gak apa-apa, hitung aja dulu. Hitung dulu, 100 ribu per hari. Gak apa, kalian akan menemukan keajaiban, supaya bersyukur ya. Ya, 100 ribu itu sebetulnya pakai anak-anak apa enggak nih? Ini jomblo. Gak apa-apa. Tapi ada loh orang yang dibawa begini di Jakarta hidupnya itu, kalau dihitung itu mustahil dia bisa penuhi. Ongkos, jadi itu 4,5 juta sudah ya. 4,5. Ongkos pulang pergi kantor rumah, kali 25 hari, berapa? Berapa? 2,5 juta ya? Apa? 1.250.000. Jadi total berapa? 4,5 tadi tambah? Jadi 5.750.000. Oke. Okay. Biaya hidup. Listrik? Enggak ya? Udah masuk semua lah itu ya? Hah? Belum? Belum? Jadi katakan kalau tadi terakhir berapa angkanya? 5.750.000. Ya sama saudara udah 6 juta lah gitu. Genepin semua ya. Jilbabnya gantinya ya gitulah. Tapi kok bisa ya hidup dengan uang segitu? Kalau kalian mau berpikir, itu seharusnya banyak yang harus disyukuri. Karena sebetulnya nih, yang kita dapatkan yang gak bisa dihitung sebetulnya. Tapi kudarullah kok cukup-cukup aja ya? Gitu. Namun cerita Al-Laits ini, seumur hidupnya sejak usia balik, kata cucunya gak pernah bayar zakat. Karena dia tidak pernah menyimpan harta sampai nisab. Dan tidak pernah sampai haul. haul itu 1 tahun ya. Nggak pernah. Jadi kalau mau cerita, ada nggak orang kaya yang seumur hidupnya nggak pernah bayar zakat tapi dia saleh? Ada. Ada mereka yang gaya hidupnya tidak mau jadi wajib zakat. Karena hina menjadi wajib zakat itu. Bagi orang-orang tertentu. Berarti dia sudah menumpuk. Dan menumpuknya ini sampai batas waktu yang 1 tahun. Loh, bukankah kita harus menabung? Iya, tapi tabungan paling baik ditabung pada Allah Sang Maha Pemberi Rezeki yang bisa mengembalikannya tepat waktu. Ya. Anda-anda yang pakai BPJS bikin susah rumah sakit sekarang. Ya. Sampai ada yang nulis ke presiden. Karena tidak ada yang sebetulnya yang bisa menjamin kalian. Walaupun asuransinya nih berlapis gitu, asuransinya enggak ada yang bisa jamin. Baik. Kalau di sini kelihatannya kebanyakan memang enggak pernah zakat lah ya. Dan jangan sampai lah gitu ya. Kebanyakan atau karena gak nyampe. Gitu ya. Namun di sini saya cuma ingin katakan kalau dari sekarang gaya hidup secara ekonomi kita alokasikan di jalan-jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan banyak sekali fasilitas dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dakwah. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu artinya mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya kepada Allah kemana? Lewat mana? Ya ke agama Allah. Agama Allah itu yang mana? Islam. Islamnya itu yang mana? Kan banyak. Islam Nusantara, Islam Pancasila, Islam Bhinneka Tunggal Ika, Islam apa lagi? Islam UUD 45, Islam apa lagi itu? Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam kita itu adalah Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi. Yang enggak usah rasis lah, Muhammad yang Arab itu ya. Berdakwah itu adalah mengajak manusia kepada Allah, maksudnya kepada agama Allah, kepada Islam, Islam yang dibawa oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini inputnya ini ya, kita dakwah terus, mukmin perlu enggak didakwahi terus? Perlu. Munafik? Banget. Ya, kafir. Apalagi dakwah itu bisa dalam bentuk verbal. Nah, kalau buat Anda yang tidak harus verbal, ya dakwah bilhal. Ya, non-verbal. Tapi ada tuh teman-teman Anda yang nasibnya sama gitu, jomblo juga, kekurangan juga gitu maksudnya gitu ya. Tapi karena ada visi dakwah. Ya, baru tadi ada ajak ngobrol sebentar. Dapat tuh 50 juta. Gitu. Banyak orang. Jadi kalau nggak bisa bayar sendiri, ya mengajak orang untuk membiayai dakwah. Jadi dakwah itu enggak mesti dalam bentuknya yang ceramah. Apa saja bisa kita lakukan agar bisa mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah jalan hidup itu. Inilah jalan hidupnya para nabi dan rasul. Awalnya dakwah dan ujung-ujung yang membuat peradaban ini bangkit juga dakwah lagi. Walaupun menjadi politisi penguasa itu kelihatannya hebat, bukan mereka yang membangun peradaban ini. Walaupun menjadi ekonom dan orang kaya itu kelihatannya keren, terus kalau lo keren, gue mesti kagum sama lo gitu. Gue gak punya urusan sama lo yang keren. Yang gue tanya, apa yang lo lakuin untuk mengajak manusia ke Allah? Lu kaya, oke, gue tahu lu keren. Lu politisi berkuasa, oke, gue tahu lu keren. So, apa manfaatnya buat dakwah? Makan tuh keren. Hidup orang-orang yang menginapaktilasi jalan hidup para nabi dan rasul اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu. Jadi saya mau bilang rugi kalian kalau nggak ngambil visi hidup dakwah itu. Kalian sudah keluar dari jalan kehidupan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salehin. Ustaz gimana Ustaz, saya mau berdakwah. Tapi kan saya nggak pintar ceramah. Nggak mesti ceramah. Mendukung tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh bergerak mengajak manusia ke Allah. Mendukung lembaga-lembaga yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Mendukung kegiatan-kegiatan yang mengajak manusia kepada Allah. Tadi pagi kita belajar di surah Ali Imran ayat 52. Nabi Isa itu falamma ahassa Isa minhumul kufur qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa merasakan ada kekufuran di kalangan kaumnya ketika diajak kepada Allah dan hampir saja Nabi Isa alaihissalam diserang dan akan dibunuh, Isa kemudian berkata, "Man ansari ilallah?" Para nabi dan rasul itu sudah mati sebelum dibunuh. Dan dia sudah siap mati. Dan itu enggak penting berhadapan sama gitu-gituan. Para nabi dan rasul itu enggak takut dibunuh. Dan dia sudah dalam jaminan Allah surganya. Jadi enggak ada takutnya para nabi dan rasul itu. Dan orang-orang yang berjuang bersama mereka juga sudah jelas jalan hidupnya. Kalau hidup adalah memilih cara mati, tidak ada cara mati kecuali di jalan dakwah. Sebab ini yang membuat kita bisa konsisten. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada cara hidup yang membuat kita bakal mati dalam keadaan berserah diri kecuali kita konsisten di atas jalan dakwah, mengajak manusia kepada Allah dan bergabung, mendukung, bergerak bersama orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mendukung perjuangan-perjuangan mereka dalam menegakkan agama Allah, seperti Hawariyun itu, orang-orang setianya Isa al-Masih, seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbaiat di Baitur Ridwan, para sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Itu orang-orang elit dunia itu kayak begitu cara berpikirnya. Enggak gampang terprovokasi. Enggak gampang hidupnya terombang-ambing. Tidak. Dan bagi saya, tidak adalah jalan hidup yang paling bergengsi kecuali berdakwah. Mbah Google pun kalau ditanya, ketik aja. Cara hidup paling mulia dia enggak bisa jawab itu. Ya. Kan biasanya nanya Mbah Google kan? Dapat tuh. Coba ketik sekali waktu. Cara hidup yang paling mulia itu di mana gitu. Tidak ada kecuali berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Nah, bercerita tentang Indonesia, perjuangan orang-orang yang berdakwah lah, di mana saja ada dunia Islam, di situ adalah hasil karya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik Pangeran Diponegoro, sejarah lahirnya Indonesia, kita lihat bagaimana perjuangan orang-orang yang berdakwah. Mereka-mereka lah sebetulnya yang menyiapkan segala hal untuk lahirnya sebuah negeri ini. Mereka-mereka yang mengajak manusia kepada Allah, yang bukan cuma hartanya dikorbankan, bukan cuma keluarganya yang ditinggalkan, bahkan darah dan nyawanya pun dia berikan untuk agama Allah ini. Maka pada malam hari ini, hanya orang-orang yang terpilihlah, yang di dalam hatinya sudah bertekad agar hidup di jalan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini kalau kita perhatikan ya. Lihat. Saya punya dua diksi, dakwah ekonomi dan ekonomi dakwah. Saya mau curhat, ada kegelisahan saya di Indonesia ini. kegelisahannya begini. Mudah-mudahan setelah saya curhat ini, kalian bisa menjadi bagian yang bisa memberikan solusi. Begini, kalau saya coba gambarkan perjalanan Indonesia ini. Saya mengambil dari dua sudut pandang, ekonomi dan politik. Ini dua faktor penting membangkitkan peradaban sekarang ini. Kita butuh militer, kita juga butuh hukum, kita juga butuh sosial, kita butuh pendidikan, kita butuh budaya, olahraga, seni, pangan, dan lain-lain. Tetapi semua bermula dari sini. Menurut Anda, untuk membangun Indonesia dan Islam yang kuat, mana dulu? Ekonomi dulu atau politik dulu? Yang bilang politik dulu, angkat tangan. Yang bilang ekonomi dulu, angkat tangan. Ya, tergantung kecenderungan masing-masing. Kata si politisi, lu gak mungkin bisa kaya kalau gak megang kekuasaan. Kata si ekonomi, bilang apa? Lu gak mungkin bisa berkuasa kalau gak punya duit. Gitu. Terserah sudut pandangnya dan masing-masing tentu punya cara pandang. Tapi yang menarik adalah, saya tuh gelisah ya. Begini, dakwah di Indonesia itu, dakwah di Indonesia ini sebetulnya sudah melahirkan yang namanya dakwah politik. Ini sudah jalan. Bentuknya sekarang lahirlah ya politisi Islam atau Muslim. Sehingga lahirlah kemudian partai politik Islam atau lembaga-lembaga politik lainnya, ya, lembaga-lembaga politik lainnya. Yang kedua, dakwah ekonomi. Dakwah itu sudah melahirkan ini. Di antara indikatornya lahirlah lembaga-lembaga keuangan syariah, ya, lembaga keuangan syariah. Kemudian lahirlah misalnya wirausaha, pengusaha muslim, dan bisnis Islam lah kira-kira, macam-macam. Ini semua efek dari apa? Dari dakwah. Nih, ya kajian-kajian seperti ini, kita bacakan ayat-ayat tentang pentingnya memilih pemimpin, pentingnya menata kelola publik secara adil, pentingnya membawa sebuah bangsa menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun warabun ghafur negaranya. Begitu juga dakwah ekonomi. Nah, persoalannya sekarang, si politisi dan partai politik jalan sendiri ninggalin dakwah. Benar enggak? Setelah di dakwah ekonomi, lembaga keuangan syariahnya, pengusahanya, bisnisnya juga ninggalin dakwahnya. Jadi dia bisnis sendirian. Saya kasih contoh. MUI itu kesian deh. Ya. MUI kesiannya di mana? MUI lah yang melahirkan bank-bank syariah itu. Lembaga-lembaga keuangan. Tapi sampai sekarang MUI itu biaya operasionalnya setiap tahun masih nunggu dari kementerian. Menurut kalian wajar gak ini? Wajar gak? Kalau 3 miliar setahun satu bank selesai gak kira-kira? Selesai. Kenapa gak? Gak backup? Ya ada banyak faktor lah. Ada banyak, tapi ini fakta. Di Malaysia itu, ada satu apartemen kalau saya ke Malaysia, disuruh menginap di sana karena teman korporat di sana punya corporate rate, harga korporasi. Apartemennya itu enak. Saya suka. nginap di situ. Namanya nama umum, ya, tetapi syariah banget gitu. Dan semua pegawainya muslim semua, direksinya juga dipilih dari yang muslim. Rupanya apartemen ini, hotel juga apartemen ini, dikelola oleh perusahaan pribumi yang punya misi sejak awal. PNB namanya. Dan punya apartemen di tengah kota. Anda coba lihat. Punya nggak umat Islam usaha bersama yang gedungnya tuh di Tamrin Sudirman? Ada nggak? Nggak ada. Kalaupun ada, kepentingan pribadi lah ya. Bukan untuk kepentingan umat, apalagi dakwah. Apalagi dakwah. Berat ini. Ini kegelisahan saya. Dan para politisi muslim inilah yang akhirnya menjadi penghalang syariah ini banyak. Ya. Dengar kata khilafah aja udah ketakutan gitu. Kayaknya khilafah itu selalu identik dengan ISIS gitu kan. Udah rusak cara pandangnya. Khilafah berarti ISIS. Khilafah berarti ISIS. Kalau bisa ayat-ayat tentang khilafah, khalifah itu dicoret aja. Karena identik dengan siapa lagi kalau ada ulama bercerita tentang khilafah. Pasti ISIS sudah norak gitu. Jadi boleh jadi penghalang syariah ini adalah si politisi muslim atau partai politik Islam. Ini curhat, namanya juga curhat. Tapi saya salah gak sih? Salah gak? Ya, begitulah. Ini kondisinya. Jadi dakwah sudah melahirkan dakwah politik Islam, tapi si politik tidak mendukung. Dakwah sudah melahirkan ekonomi Islam, tapi si ekonomi tidak mendukung. Selama kita begini, nggak akan maju. Dan saya bilang, selamanya bank-bank syariah akan konsisten di kesesatannya di 5% itu. Nggak mungkin bisa besar, karena lembaga keuangan syariah hanya bisa berkembang di lingkungan yang masyarakatnya menegakkan syariat. Persoalan kita adalah ekonomi syariah mau, syariat Islam tidak mau. Benar nggak kayak gitu? Di sini lag-nya itu. Nggak akan bisa berkembang. Dan dibonsai terus sama induknya. SDM-SDM syariah hanyalah SDM-SDM lapis kedua dari induknya, ya. Bisnis dan modalnya nggak mungkin dikasih lebih besar dari si induk. Dan selama itu berjalan seperti itu, selama itu pula, ketika sudah anti kepada syariat, syariahmu cuma basa-basi. Ini kegelisahan aja, namanya juga lagi curhat. Ada yang bisa bantu nggak cari solusinya? Ya, mungkin berarti dakwanya kemarin belum komplit kali ya. Belum komplit, langsung dapat konsesi, sehingga kemudian jalan sendiri. Ya, berarti harus didakwain sekali lagi, gitu ya. Agar mereka aware tentang pentingnya syariat. Dan bukan berarti kemudian syariat Islam anti-NKRI. Ya, lagi kita memang berhadapan bukan cuma dengan orang Islamnya sendiri, yang orang Islam yang nasionalis pun lebih kencang lagi pertentangannya terhadap ini semua. Baik. Sebetulnya tujuan dakwah ekonomi itu untuk apa sih? Jadi dakwah ekonomi berarti dakwah yang melahirkan ekonomi. Kalau ekonomi dakwah berarti ekonomi yang membiayai dakwah. Kira-kira begitu sederhananya yang saya maksud ya. Nah, dakwah ekonomi itu adalah, ini kalau Anda tadi bilang sama saya, Ustadz bisa nggak mendekati lagi para ekonom? Ya kita harus ingatkan minimal tujuan dakwah ekonomi itu dua. Yang pertama, orang-orang yang berekonomi itu harus sadar, termasuk Anda yang kerja sekarang di perusahaan manapun, pegawai manapun, bisnis apapun. Ini dakwah ekonomi adalah sadar bahwa Allah lah sumber semua rezeki. Kemarin saya tanya, apa arti kata rezeki? Apa rezeki itu? ada kan kosakata rezeki, mencari apa? Rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki itu arah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Asal katanya itu awalnya al-ata, pemberian. Nah, sekarang dakwah ekonomi adalah meyakinkan setiap insan-insan ekonomi bahwa rezeki itu dari Allah dan harus dikembalikan lagi kepada Allah. Itu harus yang dia yakini. Kalau begini cara orang-orang ekonomi berekonomi, insya Allah berkah ekonominya. Apalagi yang kedua, untuk itu, karena rezeki adalah pemberian Allah, carilah rezeki itu dengan cara, jangan dengan cara Allah, bukan dengan cara kamu. Cari rezekinya itu, karena rezeki itu bersumber dari Allah, cari dengan cara dan jalan yang ditunjukkan oleh Allah, itu tujuan utama. Nah, sementara ekonomi dakwah, yang harus mereka yakini, kalau mereka memberikan, membiayai dakwah dengan ekonominya, membiayai dakwah dengan ekonominya, insya Allah tidak akan rugi. Enggak akan merugi. Dan pasti akan mendapatkan keuntungan berlipat. Pasti itu. Jadi, saya ini, ya, baru tadi ngobrol-ngobrol, kemudian kemarin juga ketemu banyak pengusaha datang, ya, yang besar-besar dan sudah punya jaringan di bidang keislaman. Kontak-kontak juga dengan pemilik Wardah yang sudah sekitar 20 triliun ya lah omsetnya gitu ya. Dan pengusaha-pengusaha lain yang sudah mengembangkan. Secara pribadi saya nggak tertarik sama aset dia. Yang saya tertarik itu dengan orang-orang yang memang sadar betul tujuan berekonomi dan tujuan setelah mendapatkan ekonomi itu. Saya sebagai orang yang bergerak di bidang dakwah, gitu, kalaupun sekarang saya harus masuk ke dunia ekonomi, saya nggak akan mau berekonomi hanya untuk diri gue sendiri, gitu. Nah, sayang rasanya. Karena saya sudah terlanjur mematok jalan hidup saya untuk dakwah, maka apapun yang saya lakukan, kalaupun saya nanti berpolitik, tidak dalam bentuk praktik, praktis misalnya, saya ingin politik itu ke dakwah, kalaupun saya berekonomi, ekonomi aja untuk dakwah aja lagi. Sebab ini jalan hidup yang paling benar menurut saya. Kalau saya mengambil jalan hidup, tiba-tiba gue resign lah, gue serahin deh nih, silakan nih Ji, ambil nih akal lu, urus deh. Gue mau bisnis gitu kan. Wah, bagi saya itu sebuah kekeliruan jalan hidup. Nggak akan saya tinggalkan dakwah ini. Dan tidak ada jalan hidup yang lebih menarik daripada berdakwah ini. Maka, berbahagialah kalau satu hari Anda ditakdirkan bisa jadi orang kaya untuk membiayai dakwah. Dan setahu saya orang-orang yang begitu tuh, tadi kita ngumpul, duduk ngobrol, yuk kita bikin ini bareng-bareng. Tapi kita duduknya bareng-bareng yang gak cari proyek lah, yang gak cari peluang, yang udah eksis gitu. Supaya kita bicara dakwahnya bisa jadi lebih all out. So, kalau kita duduk ngurusin dakwah sama orang-orang yang masih belum eksis, repot nanti ini. Gitu. Ini ya, tadi ngobrolnya agak lebih tinggi lah gitu ya. So bisa total, mereka-mereka mungkin sudah selesai lah dengan dirinya sendiri walaupun tidak kaya raya. Tapi ada obsesi hidup. Jadi untuk dirinya sendiri, dia hanya mengalokasikan kira-kira 10%. Tapi 90% penghasilannya kalau bisa untuk dakwah. Dan saya banyak ketemu anak-anak muda yang kayak begitu. Anak-anak muda keren yang hidupnya memang ya penghasilan per bulan bisa 600 juta gitu kan. Karena cara berpikirnya maju dengan dakwah itu. Orang-orang dakwah itu cara berpikirnya enggak norak, enggak pribadi, enggak egois, enggak kapitalis. Saya senang melihat anak-anak muda yang kayak begitu. Ya, sama tim IO ini, mereka tuh kalau saya kasih misalnya tim IO-nya akal nih suruh kerja di luar, saya bikin ini, mungkin duitnya banyak gitu. Saya tinggal bikinin training, dapat duit. Tapi saya menjerumuskan mereka kalau hanya seperti itu. Ya, saya menjerumuskan mereka. Tapi kalau mereka mau bekerja begadang, kemudian menyelenggarakan event-event untuk dakwah, mengajak manusia kepada Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Gue suka banget tuh anak muda kayak gitu, dan insya Allah nggak akan susah hidupnya, nggak akan kelaparan, nggak akan hina, insya Allah. Ya, sekarang apa yang terjadi di Indonesia sekarang? Problem dakwah dan ekonominya di Indonesia ini seperti apa sekarang? Yang terjadi ini seperti ini. Dakwah ekonomi jalan sendiri, si ekonomi dakwah juga jalan sendiri. Apa yang terjadi? Dakwahnya nyungsep, si ekonominya udah ngerasa masuk surga lah, karena umrohnya udah sekeluarga gitu kan. Ramadan ini sekeluarga, itikafnya. Saya ketemu dengan orang kaya banget, tapi saya gak sebutkan lah. Sangat terkenal. Setiap bulan Ramadan itu nyumbang yatim itu 5.000 orang. Jadi perusahaannya itu penuh sama yatim. Dibikinkan event yang sangat luar biasa untuk yatim dan pulang bawa goodie bag-nya itu juga keren-keren. Orang-orang yang salah paham sama dia mikir, keren banget ya. Bisa 5.000 yatim setiap tahun. Padahal itu masa upil dibanding income yang dia dapat. Tapi kadang-kadang dia sudah merasa masuk surga dengan memberikan santunan 5.000 yatim setiap tahun. Padahal dibanding aset yang dimiliki. Apalagi kalau dilihat dari cara pandangnya Alais, terlalu jauh lah itu. Nah begitu juga kita nih kadang-kadang suka kurang cerdas dalam berhitung. Padahal rezeki dari Allah ini harusnya kita kembalikan lagi di jalan Allah. Sekarang nih kondisinya ini nih. Ini kondisinya. Problematika dakwah kita. Nah, apa yang terjadi tentang paradoks ekonomi dakwah saat ini? Ya. Sekarang ini dari kira-kira 241 juta umat Islam dari 260 juta penduduk Indonesia, di tengah-tengah pertumbuhan masyarakat Indonesia yang ekonomi menengahnya mulai naik, katakanlah di perkotaan ada sekitar 30 jutaan lah kira-kira kelas menengah ini yang tinggal di perkotaan saja. Karena sekarang nih di zaman global seperti ini banyak loh orang-orang kampung yang rezekinya beratus kali lipat dibanding orang Jakarta gitu kan. Itu kadang-kadang kalau dari daerah duduk di business class gitu ya. Orang-orang tinggal di kampung tapi rezekinya kota. Sementara di kota rezekinya jauh dari kampung juga. Kalau di kampung kan semiskin-miskin orang di kampung, gak susah lah urusan makannya gak? Kalau di kota, susah dia. Nah, di satu sisi banyak pengusaha muslim, tapi para da'i banyak, dan ulama banyak yang terseok-seok, nanti diomelin lagi. Kenapa ulama kayak gini, ustadz kayak gitu? Padahal si pengusahanya tidak memperhatikan para pejuang-pejuang dakwah itu. Jadi yang bisa eksis itu adalah ya mungkin ulama-ulama, ustadz-ustadz yang punya mental entrepreneur, yang dari awal memang dia punya ketangguhan, yang tidak bisa ya terpaksa lah. Artinya banyak teman saya, kenapa dia tinggalkan dakwah? Ya susah, karena dapurnya gak ngembul. Jadi ngapain? Ya udah kalau gitu di lembaga ini saja. Ada sebuah, saya gak ingin sebutkan gitu ya. Demi menggantungkan hidupnya, sehingga dia meninggalkan dakwah. Dan ini gak terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat. Dan di zaman tabi'in harusnya. Ada lembaga keuangan syariah, tapi kemunduran dakwah Islam terus terjadi. Konglomerasi muslim ada, kemudian kemiskinan umat Islam juga terus terjadi. Ini paradoksnya. Ini paradoks sekali. Untuk itu, ya harus ada sinkronisasi di sini. Antara dakwah dengan ekonomi. Jadi barangkali tonggak baru. Saya kemarin berpikir begini. Kalau Indonesia punya Dewan Ekonomi Nasional, berarti saya harus bikin Dewan Ekonomi Dakwah Nasional. Yang orang-orang ini secara strategis memikirkan bagaimana membiayai dakwah. Alhamdulillah, saat ini kita bisa menyaksikan Saling Sapa TV langsung dari HP kita. Ribuan arsip video-video dan audio, mutiara ilmu dan inspirasi dari ustadz dan inspirator terkemuka di negeri ini bisa kita nikmati melalui HP Android di seluruh dunia. Pahala berlimpah tentu akan mengalir kepada siapa saja yang menggunakan aplikasi Saling Sapa ini. Ajak siapa saja untuk menggunakan aplikasi ini. Insya Allah manfaatnya dunia wal akhir. Nah, pada malam hari ini saya mengusik pikiran kita semua dan saya berharap ada diskusi, ada masukan-masukan, dan saya senang kalau kemudian ada hal-hal konkret yang bisa kita kerjakan bersama. Misalnya, siapa nih yang jago-jago sales? Ya, jago-jago sales. Apakah di properti? Yang lagi dibutuhkan juga sekarang nih kambing. Siapa jago jual kambing? Ketawa kan? Padahal coba lihat nih. Kalau hari ini kita bekerja sama nih semua yang ada di kelas ini. Yuk, kurban tahun depan 2019 kita garap bersama-sama. Mudah-mudahan dengan demikian jodoh saya jadi mudah gitu misalnya. Kok ke situ ya larinya? Enggak. Tahun depan kita target bisa nge-grab 1 juta pekurban kelas menengah yang tinggal di perkotaan wilayahnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kira-kira berapa jumlah muslim kelas menengahnya di Jabodetabek? Lebih 1 juta lah ya. Ya, nah, saya kira juga di atas 10 juta lah. Katakanlah begitu. Kita target misalnya 1 juta. Kepada mereka kita bilang, kalau Anda berkurban bersama tim kami, 2 juta rupiah saja satu ekor kambingnya. Tapi nanti di Idul Kurban, harga kambing yang akan Anda dapatkan nilainya 3,5 sampai 4 juta. Senang gak dia? Senang. Buat orang-orang kelas menengah, ekonomi menengah gitu, 2 juta itu kan ya cuma untuk ongkos korek kuping sama sikat gigi lah. Enggak terlalu ada yang terkurangi dari aset dia. Tapi kita bilang, karena kita ini semua bekerja sama di tim Akel ini, yang kelas kami semalam ini, kami akan bagi tugas. Untuk kambing-kambingnya akan ada desa binaan, dusun binaan, kita bekerja sama dengan yang profesional yang sudah menangani ini. Sehingga kemudian peternak-peternak itu tersejahterakan selain mereka juga sebagai seorang petani. Dan kita akan berbagi keuntungan sama mereka. Dan 1 juta ini juga kita akan bagi tempat-tempatnya nanti dan itu akan menjadi lahan-lahan dakwah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan mereka dengan kurban itu. Nah, pada saat yang sama manajemen juga kita atur sedemikian rupa. Makanya tim Lasnas Akal saya bilang harus ada satu orang saya copot. Kamu 1 tahun ngurusin kurban saja. Misalnya nih. Ya. Coba 2 juta kali 1 juta orang berapa nilainya? Ya 2 triliun lah. Dan itu banyak yang bisa digunakan. Ini kalau kita bicara ibadah dari sisi dakwah kurban saja. Nah, cuma kan karena tenaga kita masih terserak dan belum terstruktur. Ya katakanlah terlalu optimis kalau 1 juta. Ya 500 ribu saja sudah 1 triliun mengolah uang seperti itu. Banyak yang bisa kita sejahterakan dalam 1 tahun. Dan saya yakin orang-orang yang bertugas di dalamnya juga akan mendapatkan insentif yang cukup. Jadi saya berpikir ya mau tidak mau kalau gitu saya sudah dakwah ekonomi. Kayaknya harus saya pegang juga deh ekonomi dakwah. Nggak boleh dilepasin dulu. Dan ini potensinya sangat besar. Dan banyak hal-hal lain. Apalagi kalau kita masuk ke wakaf. Ke wakaf. Ya. Banyak orang-orang yang punya uang 10 juta ingin diwakafkan, tapi produktif. Gimana caranya? Udah, kita cari ruko yang harganya 1 miliar atau 2 miliar. Siapa yang mau wakaf? Jadi kalau satu orang sejuta, 1 miliar butuh berapa orang? Satu orang berwakaf 10 juta untuk satu ruko yang nilainya katakanlah, susah ya kalau 1 miliar, 2 miliar misalnya. 2 miliar bagi 10 juta sama dengan berapa orang? Hah? 200 orang. Kalau Anda bisa memasarkan itu, tetap dapat komisinya, tapi juga kita akan mengelola rukonya. Rukonya kita minimal disewakanlah sudah. Dengan harga yang pantas untuk pengusaha muslim. Tapi bayar ya. Jangan proyek, ini bukan proyek thank you nih. Bayar dan hasilnya untuk membiayai dakwah. Saya kira nanti akan ada tempat-tempat strategis yang kita bisa miliki. Dan jangan marah sama Cina, karena Cina juga kerjasama di antara mereka. Dan menggunakan bank, dan uangnya uang kita tabung. Kitanya malas berpikir, takut bekerja sama. Nggak tahan banting, gagal sedikit ribut gitu kan. Berantem lagi, padahal ya sabar lah. Sama kayak ujian sekarang nih, koperasi 212, ya namanya baru mulai. Dan yang naruh uang bukan orang bisnis semua. Makanya sejak awal saya nggak mau ditaruh jadi pengurus, apakah saya jadi komisaris, nggak deh. Saya tahu ini bakal ada gelombang, pasti. Kita ngerti lah dikit-dikit bisnis nih, saya bilang ini ngumpul semua 100 orang nggak ngerti bisnis, taruh uang sekian, tapi nggak apa, itu sebuah proses, nggak ada yang salah dengan mereka. Insya Allah akan Allah tunjukkan jalannya nanti, dengan semua kesulitan di awal. Baik, sampai di sini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dan saya harap kelas kami semalam ini menjadi orang-orang yang produktif dan progresif lah untuk kepentingan dakwah ini. Begitu juga misalnya sekarang ini banyak yang bisa kita kerjakan, dan saya pikir untuk kita sinergikan, minimal untuk malam ini saya berbagi pemikiran. Dan mudah-mudahan nanti kalian juga bisa jalan sendiri, mengembangkan pemikiran-pemikiran, pokoknya nanti kalau sudah mampu berekonomi dan sudah punya penghasilan, jangan lupa membiayai dakwah. Terakhir kita membahas An-Nas. Ayat berapa? Ayat 1 baru ya. Nah, saya mau pancing pikiran kita di ayat 2. Ya. Nanti dapat hidayah apa? Nah, karenanya pada malam hari ini kita masuk ke ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sampai di sini. Kemarin kita sudah membahas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Rabbun Nas itu adalah juga Malikin Nas. Malikin Nas itu juga ya, Ilahin Nas. Nah, kita diminta oleh Allah untuk memohon perlindungan dengan tiga sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Rabbun, sebagai Malik, dan sebagai Ilah. Kenapa? Karena ada kejahatan. Jadi kita diminta berlindung dengan tiga lapis sifat ini demi menghadapi satu kejahatan. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi. Khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Al-waswas yang kerjaannya khannas, waswas ini setan, yang gaya kerjanya adalah al-khannas, bersembunyi, ya. Seperti di Indonesia ini, mau diadu antar umat Islam karena ada siapa? Ada khannas. Di Indonesia ini ada khannas yang akan membenturkan sesama umat Islam. Ada khannas ini. Siap bersabar, siap jaga perdamaian. Kemarin ada yang gak mau datang di acara milad gara-gara masih ada fotonya Ustadz Yusuf Mansur. Ya Allah, keji sekali. Jahat banget gitu cara berpikirnya. Padahal gak begitu lah, apalagi cuma dengerin media. Ya, apalagi cuma gosip-gosip. Harus hati-hati menyikapi persoalan-persoalan seperti ini. Ya. Oke, kita kembali dulu ke sini. Apa tafsir Malikin Nas? Kira-kira saya coba bongkar beberapa tafsir supaya bertambah pengetahuan. Malikin Nas. Surah ini mencakup permohonan perlindungan kepada Tuhan manusia dan Raja manusia, juga sesembahan manusia dari setan yang merupakan sumber semua kejahatan dan semua proses kejahatan itu. Yang mana fitnah yang ditimbulkan dan kejahatan yang ditimbulkannya dalam bentuk memasukkan rasa was-was di dalam dada manusia. Maka dengan demikian, yang jelek kelihatan baik, yang jahat kelihatan sebuah kemuliaan. Pandangan manusia dibalik setelah dikuasai oleh Al-Khannas. Sehingga semua yang buruk terlihat baik. Kemudian dipengaruhilah keinginannya. Digerakkan keinginannya itu untuk mengerjakan yang jelek, padahal jelek, tapi sudah terlanjur dia rubah kelihatan bagus. Jadi pertama dia rubah persepsi kita. Yang kedua dia gerakkan kita untuk mengerjakan yang jelek dan kita anggap bagus itu. Dan semua yang baik-baik dia balik menjadi buruk semua. Dan diperintahkan manusia untuk menjauhi yang baik karena sudah terlanjur dianggap sebagai keburukan. Dan memperlihatkan semuanya bukan dengan gambar yang sesungguhnya. Dan demikianlah setan terus bekerja sedemikian rupa, yuwaswis wa yakhnas, memberikan merasukan rasa waswas dan terus bersembunyi di balik sesuatu. Dan dia agak sedikit terlambat dan kegiatannya terhambat kalau si hamba ini berzikir kepada Tuhannya. Dan dia terhalang tidak bisa melanjutkan gerakannya kalau si hamba ini sudah memohon perlindungan kepada Tuhannya. Untuk itulah, maka manusia diwajibkan untuk memohon perlindungan kepada Allah sebagai Rabb dengan rububiyahnya. Karena Allah sudah menciptakan mereka dan manusia juga diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah sebagai Al-Malik, sebagai raja atau penguasa. Dan Allah yang menguasai manusia dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Nah, sampai di sini saya ingin coba lanjutkan. Manusia juga diminta untuk memohon perlindungan kepada Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan. Di mana kalau tidak disempurnakan permohonan perlindungan lewat ilahin nas, artinya kalau cuma Rabbun nas dan Malikin nas, manusia kemungkinan besar masih bisa disusupi, masih bisa digelincirkan, dan supaya perfect perlindungannya itu betul-betul berlapis, setan tidak masuk, maka manusia diajarkan oleh Allah untuk memohon perlindungan kepadanya dengan lapis yang ketiga, yaitu ilahin nas. Kenapa? Karena tidak akan sempurna perlindungan kecuali dengan memohon kepada Allah sebagai ilahun. Sebab kejahatan-kejahatan yang dilancarkan untuk menyerang kita itu begitu halus. Terutama terkait kepada penyembahan yang biasanya masuk lewat keinginan, lewat rasa cinta, lewat rasa pasrah, lewat rasa takut. Disitulah sebetulnya kejahatan itu menyusup dan hanya bisa dilawan kalau kita memohon perlindungan kepada Allah sebagai ilah. Apalagi setan itu bekerja keras agar kita menjadi bagian daripada Hizbus Syaitan. Menjadi golongan setan. Yang bersatu bersama kelompok-kelompok setan lainnya dan memberikan pengaruh-pengaruh jahat kepada lingkungan. Dan ini atau kekuatan seperti itu hanya bisa dilawan, bisa dihindari ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, tidak hanya dengan Birobbin Nas, tidak cukup dengan Malikin Nas, tapi disempurnakan juga dengan Ilahin Nas. Saya melihat, kapan kita memohon perlindungan kepada Allah sebagai Rabbun, kapan kita memohon perlindungan kepada Allah sebagai Malikun, dan kapan kita memohon perlindungan kepada Allah sebagai Ilahun. Tapi kali ini disatukan semuanya. Ya. Dari sini saya melihat gitu ya. Seakan-akan ada tiga level kejahatan itu. Level pertama dihadapi dengan Rob An-Nas. Yang kedua, level kedua harus dihadapi dengan Malik An-Nas. Level ketiga dihadapi harus dengan misalnya kira-kira kejahatan level 1 yang mana? Yang dilakukan oleh manusia. Dengan berbagai bentuknya, ya, mulai dari kejahatan yang bersifat-sifat fisik maupun bersifat metafisik. Ini cukup dengan Rabbun Nas. Tapi ada lagi, kejahatan menghadapi raja. Ada kejahatan menghadapi penguasa. Dahsyat nggak ini? Iya. Lebih berat lagi. Kita sering tidak berdaya menghadapi penguasa itu atau raja itu, betul nggak? Tapi rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Kadang-kadang kita tidak berhadapan dengan raja, tapi kita habis betul dilumat oleh dia. Berhadapan dengan siapa? Dengan orang kita cintai. Dengan orang yang kita takuti. Dengan orang kita gantungkan harapan kita sama dia. Dan dengan orang-orang yang sudah terlanjur hidup selama ini kita pasrahkan kepada dia. Ini levelnya lebih berat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau ada tiga tingkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, rupanya kejahatan menghadapi penguasa itu nomor dua. Dan kita harus hadapi dengan kekuatan Malikin Nas. Tapi ada lagi yang lebih berat. Yaitu kejahatan yang menyusup lewat cinta, lewat takut, lewat harap, dan lewat pasrah misalnya. Di sini, kalau kurang-kurang kita, orang bilang, manusia itu menjadi budak bagi sesuatu yang dicintainya. Betul gak? Ya. Falyabudu rabbah hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya si Ka'bah ini. Tuhannya si Ka'bah yang mana? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum, yang mengenyangkan mereka dari kelaparan, yang memberi makan mereka sehingga bebas dari kelaparan, dan yang memberikan rasa aman sehingga mereka tidak diserang rasa takut. Nih, manusia bisa menyembah manusia gara-gara dua. Manusia bisa mengalihkan penghambaannya dari Allah menjadi kepada selain Allah gara-gara dua. Gara-gara apa? Kepada yang memberi makan dari kelaparan, dan kepada yang memberikan rasa aman dari ketakutan. Dan itu sesuai dengan tingkatannya nanti. Sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau ada orang gampang pindah sana, pindah sini, pilihannya gitu, hanya gara-gara apa? Dia yang ngasih makan, dia pula yang melindungi dari ancaman itu. Gara-gara itu. Artinya dalam tataran rububiyah, kul a'udzu birabbin nas, ya, kejahatan yang kita hadapi biasanya kejahatan terkait dengan ancaman lapar, ancaman dari rasa takut nih. Kepada hal seperti ini, kamu harus berlindung kepada Rabbin Nas. Tapi di atas itu menghadapi penguasa, orang-orang yang berkuasa terhadap kamu, apalagi jadi tentara, jadi polisi, waduh, nyawanya tergantung sama atasannya, macam-macam dikit, selesai itu sudah. Di sini manusia bisa ganti Tuhan. Bisa ganti Malik. Nah ini makanya kita perlu belajar surah An-Nas pada malam hari ini. Agar hidup kita hanya bergantung kepada Malik An-Nas. Nah ada lagi yang lebih berat ini. Ilahin. Kalau sudah berkaitan dengan masalah cinta, harap, pasrah. Nah, disinilah manusia itu harus cerdas-cerdas memahami Allah sebagai ilah. Dan harus betul-betul menjadikan ilah sebagai pelindungnya dari kejahatan manusia yang tidak mungkin bisa dihadapinya kecuali lewat menghamba yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda semua, antum semua ditakdirkan jadi orang-orang yang established, eksis secara ekonomi. Dan kalau bisa jangan menjadi pelaku wajib zakat, tapi bukan gara-gara miskin gitu loh. Kalau ada yang sampai sekarang belum jadi wajib zakat karena memang kagak punya, nah sekarang berjuanglah, semoga saya nanti bisa jadi orang kaya tapi tidak perlu bayar zakat karena saya harus selalu berinfak, bersedekah, berwakaf, berjihad harta. Ini selamat orang kayak begini nih, pahala terus hidupnya. Sebetulnya jadi pelaku wajib zakat keren apa enggak sih? Hah? Enggak keren sebetulnya. Kalau dinilai dari sisi kezuhudan ya, dari kacamata perjuangan. Tapi kan banyak lembaga-lembaga zakat, bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup, ini yang basic nih, kualitas hidup agar dia tidak menjadi mustahik, tapi menjadi muzaki, gitu kan ya? Nah, itu level basic itu. Jadi kalau kamu berjuangnya sekarang mustahik atau muzaki? Tidak dua-duanya ya? Sekarang berjuanglah menjadi tidak mustahik. Tapi tidak harus muzaki. Inilah orang-orang kaya sesungguhnya. Dan tempat yang paling tepat untuk Anda alokasikan untuk itu adalah di jalan dakwah. Dan di jalan dakwah yang paling strategis inilah kita akan bisa meningkatkan taraf hidup umat dan bangsa kita. Dan mohon doanya mudah-mudahan dimiliki akal yang ke-10 dan kita akan loncat ke depan untuk agenda dakwah 10 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan doa-doa antum semua kita bisa melewatinya dengan izin Allah dengan penuh kemudahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.